Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdul Hamid al-Wasiti qala haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibnu al-Fadl qala haddatsana Hammad ibnu Salamah qala haddatsana Hisham ibnu Urwah an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni al-'abdu hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'minun. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba itu berzina ketika dia berzina dalam kondisi beriman. Tidaklah dia mencuri ketika dia mencuri dalam kondisi dia beriman pula. Barakallahu fikum. Kita baca hadis-hadis berikutnya serupa dan mirip. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Shu'aib Abdullah ibnul Hasan al-Harrani qala haddathana Ali ibn Ja'd qala akhbarana Syu'bah qala haddathana Sufyan anil A'mash an Zakwan an Abi Hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal. Barakallahu fikum. Kalau hadis sebelumnya sahabiyahnya adalah Aisyah yang mengambil dari Nabi. Pada riwayat yang kedua sahabat Abu Hurairah. Nabi mengatakan la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wat taubatu ma'rudatun ba'du. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia beriman. Tidaklah meminum khamar, ya, orang yang meminumnya dalam keadaan dia beriman. Dan taubat terus dipaparkan, terus ditawarkan kepada dia setelah itu. Artinya peluang untuk taubat tetap Allah buka untuk mereka. Barakallahu fikum. Nah, وقال الإمام الأجري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق Ibnu Abi Hassan Al-Anmadi. Qala haddathana Hisham Ibnu Ammar Ad-Dimashqi. Qala haddathana Hatim Ibnu Ismail. Qala haddathana Muhammad Ibnu Ajlan. Anil Qa'qa Ibni Hakim. An Abi Salih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Barakallahu fikum. Sama dengan riwayat sebelumnya dari sahabat Abu Hurairah juga. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. وقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى وحدثنا ابن عبد الحميد أو ابن عبد الحميد نعم صلاح ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني Firasun. Naam. Qala sami'tu Mudrik ibnu Umarah. Yuhdithu an ibni Abi Aufa, ya'ni Abdullah. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Barakallahu fikum. Naam. Kalau riwayat yang ketiga ini datang dari Abdullah ibn Abi Aufa dari Nabi. Jadi sudah ada tiga ya. Dari Aisyah, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibnu Abi Aufa. Barakallahu fikum. Naam. Wa fi isnadihi Mudrik ibnu Umarah. Zakarahu ibnu Hibban fi Thiqat. Mudrik ibnu Umarah disebutkan namanya oleh Ibnu Hibban dalam As-Siqat, kumpulan rawi-rawi fiqah menurut pandangan Ibnu Hibban secara subjektif ya. Jadi pandangan beliau pribadi, nama-nama ini adalah rawi yang fiqah. Namun ma'ruf di kalangan barakallahu fikum tayyib, para pembahas ilmu hadis, Ibnu Hibban ini dikatakan sebagai mutasahil. Dalam artian standar thiqahnya itu lebih rendah dibandingkan para ulama-ulama yang lain. Naam, ya. Sehingga dia dikatakan sebagai mutasahil. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dia masukkan rawi dalam kitab thiqahnya, barakallahu fikum, itu tidak terlalu mengangkat derajat rawi tadi karena memang standar thiqah Ibnu Hibban jauh di bawah barakallahu fikum para ulama yang lain. Naam. Walaupun bukan berarti barakallahu fikum tidak ditoleh secara total, tidak. Naam. Talim. Walam yuzkar fihi jarhan wala ta'dilan. Dan tidak ada penyebutan tentang dia ini jarah ataupun ta'dil. Naam. Barakallahu fikum. Maka rawi-rawi yang seperti ini, kalau dalam barakallahu fikum standarnya Al-Hafidz, beliau masukkan dalam kategori apa? Makbul. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tetapi menjadi kuat riwayatnya barakallahu fikum, yataqawwa ya, atau tataqawwa riwayatuhu, riwayat dia menjadi kuat, bima qablaha, dengan riwayat-riwayat sebelumnya, wala siyama qad rawa anhu arba'atun, wala siyama qad rawa anhu arba'atun. Ditambah lagi, dia punya murid 4 ya, yang meriwayatkan darinya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, paling tidak aqallu ahwalihi. Naam. Saduq barakallahu fikum fa yuhassan hadithuhu, dan dihasankan hadisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muadzin yuadzin. Baik. Terkait dengan hadis ini, barakallahu fikum. Ada kalam dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, hadzal hadis mimma ikhtalafa al-ulama'u fi ma'nahu. Nah. Hadis ini termasuk dari hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang maknanya. Ya. Barakallahu fikum. Mukmin di sini maksudnya apa? Ya. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam kondisi dia beriman. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Karena pada kalimat ini ada kemungkinan dua makna. Jadi orang yang ketika dia melakukan dosa besar tidak dalam kondisi beriman. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemungkinan yang pertama, kalau tidak beriman berarti apa? Kafir. Paham ya? Nah, berarti tidak ada keimanan yang tersisa. Barakallahu fikum pada diri dia ketika dia melakukan kabair. Dan itulah yang dipahami oleh barakallahu fikum kelompok khawarij. Dan inilah yang mendasari pemikiran mereka bahwa dosa besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan orang yang berzina itu tidaklah melakukannya dalam kondisi dia beriman. Berarti kalau tidak beriman, kafir. Paham ya? Nah, jadi cara berpikir orang-orang khawarij, barakallahu fikum, ya, tampaknya begitu simpel dan gampang, barakallahu fikum, tapi itu tidak dilandasi dengan ilmu dan data-data yang akurat, barakallahu fikum. Nah, hanya modal barakallahu fikum semangat belaka. Ayib. Nah. Atau ihtimal yang kedua yang dimaksud dengan barakallahu fikum, dia tidak dalam kondisi beriman, yaitu dalam kondisi iman yang sempurna. Artinya ketika dia melakukan dosa-dosa besar tadi dalam kondisi apa? Imannya berkurang. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam kondisi imannya sempurna. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya. Ada juga sebagian para ulama itu yang mereka mengatakan nggak usah dibahas sempurna apa nggak sempurna, pokoknya apa yang dikatakan oleh Nabi ya begitu sudah. Orang yang berzina tidaklah berzina dalam kondisi dia beriman. Entah dikatakan sempurna atau enggak sempurna, enggak usah dibahas. Nah. Ya. Sudah, ngomong bicarakannya seperti, sampaikan seperti itu. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Ini maksudnya masih tersisa apa tidak imannya? Sudah, biarkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi itu pernah ditanyakan barakallahu fikum kepada Az-Zuhri, ya, oleh Imam Al-Auza'i barakallahu fikum. Nah, ketika disampaikan riwayat ini, fasa'altu Az-Zuhri ma hadza. Kata Az-Zuhri, aku bertanya kepada Az-Zuhri, maksudnya apa riwayat ini? La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Maksudnya apa? Faqala, maka Az-Zuhri mengatakan, minallahi al-ilmu. Ilmu itu berasal dari Allah. Wa ala rasuli al-balaghu. Wa ala rasuli al-balaghu. Dan Rasul hanya bertugas menyampaikan saja. Wa alaina at-taslim. Sedangkan kewajiban kita adalah menerima. Ya. Naam. Amirru ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ja'at. Ya. Amirru ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ja'at. Beliau mengatakan, ya sudah, biarkanlah hadis-hadis Nabi sebagaimana dia datangnya. Nah, ya. Nabi mengatakan dia tidak dalam kondisi mukmin, ya sudah biarkan. Barakallahu fikum. Nah, tidak usah terlalu dibahas ini maksudnya sempurna atau tidak ini. Paham ya? Jadi ada yang mengambil mauqif seperti itu. Mereka mengatakan hadis ini masuk dalam kategori hadis yang menunjukkan ancaman. Nah, tujuannya apa? Agar memberikan efek, ya, jera, agar manusia-manusia itu tidak bergampang-gampangan. Ketika dia tahu orang yang berzina itu dalam keadaan tidak beriman, orang yang mencuri itu dalam tidak beriman, sehingga dia tidak apa? Bermudah-mudahan. Nah, ya, kalau mungkin dia barakallahu fikum membawanya pada makna maksudnya sempurna imannya. Oh, berarti orang yang mencuri masih ada imannya. Akhirnya apa? Dia bermudah-mudahan. Paham, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga sebagian salaf membawanya pada makna ini. Barakallahu fikum. Biarkan hadisnya seperti itu, enggak usah dibahas dan tidak perlu, ya, dirinci, barakallahu fikum, biarkan. Bahwasanya orang yang mencuri ketika melakukan pencurian tidak dalam kondisi beriman, begitu juga orang yang berzina, begitu juga orang yang minum khamr, biar dia mikir. Ya, untuk melakukan perbuatan tadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi ada yang menempuh metode seperti ini, barakallahu fikum. Nah, dan sebenarnya barakallahu fikum tidaklah, ya, salah barakallahu fikum kalau, ya, sebagian mereka menempuh metode seperti ini. Dan kalau kita nanti membaca keterangan dari Syekh Al-Utsaimin, kita akan tahu sisi benarnya pandangan sebagian salaf. Ya. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim. Tayyib. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau memiliki kesimpulan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wal qaulus sahih, ini pendapat menurut pandangan beliau. Wal qaulus sahih alladhi qalahu al muhaqqiquna anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asi wa huwa kamilul iman. Ya, la yaf'alu hadhil ma'asi wa huwa kamilul iman. Jadi kata Imam An-Nawawi, pendapat yang sahih, dan itu adalah pendapat bagi para peneliti-peneliti yang telah serius dalam meneliti hadis ini, bahwa makna hadis adalah tidaklah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tadi dalam kondisi orang tersebut sempurna imannya. Ya. Jadi tidaklah berzina orang yang berzina dalam kondisi imannya sempurna. Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam kondisi imannya sempurna. Barakallahu fikum. Nah. Paham? Baik. Dan itulah yang menjadi poin sisi istidlal, ya, Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini. Kita kan sekarang membahas iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, barakallahu fikum. Yaitu dari sisi pendapat ini, ya, bahwa orang yang ketika dia melakukan maksiat atau dosa besar, itu apa? Kondisi imannya lagi menurun, lagi ngedrop. Nah, makanya dia berzina, makanya dia mencuri, makanya dia minum khamer. Ketika imannya turun, dia melakukan itu. Nah, itu yang menjadi dalil. Ya, menunjukkan kalau iman itu bisa berkurang. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Tayyib. Adapun barakallahu fikum keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan fazzina wasaraqa min kabairiz dzunubi. Fazzina wasaraqa min kabairiz dzunubi. Min kabairiz dzunubi. Fa idza kana, ya, nunnya panjang karena dia musanna. Fa idza kana, apabila keduanya, min kabairiz dzunub, min kabairiz dzunub, fa innal insan, fa innal insana la yuqaddimu alaihima wa huwa hina iqdamuhu wa huwa hina iqdamuhu alaihima mu'minun tamul iman. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, apabila zina dan mencuri itu dikatakan sebagai dosa besar, maka seorang insan tidaklah dia melangkah melakukan dua perbuatan tadi ketika dia melakukannya dalam kondisi imannya sempurna. Ya. Nah. Jadi tidaklah mungkin orang muslim atau mukmin yang melakukan zina, mencuri, mabuk dalam kondisi imannya sempurna. Bal inna imanahu fitilkal hal wa fitilkal lahdhah bal inna imanahu fitilkal hal wa fitilkal lahdhah imma murtafa'un bil kulliyati wa imma naqisun naqsan aziman. Wa imma naqisun naqsan aziman. Istahakka ayyusofa al-imanu bin nafyi min ajli naqsihi hadha an-naqsul azim. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Fal hadis muhtamalun li hadza wa hadza. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bal akan tetapi keimanan dia dalam kondisi dalam saat tersebut ketika dia sedang melakukan maksiat tadi, bisa jadi kondisi imannya itu terangkat secara total. Artinya apa? Ludes. Habis. Kapan ya kira-kira? Ya, pelaku dosa besar ketika dia melakukan dosa besar tadi, imannya ludes. Habis. Total tidak tersisa. Kapan itu? Hina yastahillu i'tiqadan. Ketika dia meyakini halalnya perbuatan maksiat tadi secara keyakinannya. Artinya apa? Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dengan keyakinan. Ya, bukan perbuatan. Jadi dia yakin zina itu halal. Ya, khamr itu halal. Mencuri itu halal. Naam. Barakallahu. Dia meyakini itu. Kufur. Ya, itu apa? Kufrun. Nah, barakallahu fikum. Sehingga membuat apa? Imannya habis secara total. Nah, atau bisa jadi barakallahu fikum, imannya itu tidak habis, tapi berkurang. Tapi berkurangnya itu cukup besar, kata Syekh. Maka ada dua kemungkinan. Imma memang maksudnya habis secara total, atau berkurang cukup banyak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dari sinilah barakallahu fikum, kita bisa menyinkronkan ucapan sebagian salaf yang mengatakan, gak usah ente tafsir macam-macam. Biarin saja seperti itu. Kenapa? Karena dua ihtimal ini masih mungkin. Paham ya? Bisa jadi orang tadi ketika dia melakukan kemaksiatan, karena dia menghalalkannya, ya, barakallahu fikum, sehingga apa? Ya berarti kufur. Tidak tersisa sedikit pun iman badannya. Atau dia tidak menghalalkannya secara i'tiqad. Ya, tapi dia senang saja. Terdominasi oleh hawa nafsunya. Tapi dalam keyakinan dia yakin ini haram. Paham ya? Dari situ alasan kenapa sebagian para salaf mengatakan, enggak usah ditafsir dalam-dalam. Biarin aja. Nah. Biar orang itu apa? Berpikir dan takut untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Paham ya, ikhwan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, sekarang barakallahu fikum yang menjadi pertanyaan adalah apa dalilnya? Ya. Untuk mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar tadi, barakallahu fikum, dikatakan tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau hanya semata-mata dia melakukan tidak meyakini kehalalannya. Nah, ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa perbuatan dosa-dosa tadi tidaklah membuat pelakunya keluar dari Islam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalika illa dakhalal jannata. Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalika illa dakhalal jannah." Nabi mengatakan tidaklah ada seorang hamba yang dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas kalimat tadi. Artinya dia mati sebagai seorang muslim. Ya. Melainkan dia pasti akan menjadi ahli surga. Nah, qultu ya Rasulullah, maka aku bertanya, wahai Rasulullah, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraka apa tetap masuk surga Nabi orang tadi walaupun dia berzina walaupun dia mencuri, masa masuk surga? Ya, memang dia mati di atas Islam, tapi dia ini barakallahu fikum berzina. Dia ini mencuri, masuk surga juga. Nah, qala wa in zana wa in saraka, kata Nabi. Nabi mengatakan, iya. Walaupun dia berzina dan mencuri, kalau dia mati di atas Islam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang penting kan masuk. Entah masuknya tadi mampir dulu ke neraka, diazab, ya kan? Untuk membersihkan dosa-dosanya, atau bisa langsung masuk. Seperti sahibul bitaqah, yang punya catatan 99 lembar dosa semua, hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah, itu bisa menghapuskan semua dosa-dosanya. Paham ya? Nah, karena pelaku dosa besar itu tahtal masyiah. Tapi intinya apa? Selama dia mati di atas Islam, pasti masuk surga. Nah, cuman masalahnya ada ihtimal masuk duluan atau barakallahu fikum mampir terdahulu ke neraka. Intinya apa? Pasti masuk surga. Nah, kemudian barakallahu fikum Abu Dzar semakin bertanya lagi. Ya, sudah dijawab oleh Nabi, qultu wa in zana wa in saraka. Dua kali nanya. Kayak kurang yakin gitu. Walaupun dia berzina dan mencuri Nabi, masuk surga? Nah. Qala wa in zana wa in saraka. Nabi menjawab lagi, iya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nah. Baik. Abu Dzar bertanya lagi yang ketiga kalinya untuk meyakinkan. Ya, qultu wa in zana wa in saraka. Walaupun dia berzina dan mencuri Nabi, ya, pasti masuk surga. Kala Nabi mengatakan wa in zana wa in saraka. Ya kan? Sabarnya Nabi. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau yang enggak sabar, wah, orang tanya kayak gitu kayak ya meremehkan begitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, bisa dimarahin, disemprot, ya, barakallahu fikum. Tapi Nabi sabar, barakallahu fikum. Naam. Wa in zana wa in saraka, kata Nabi. Iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Naam. Kemudian Nabi mengatakan, raghima anfu abi dzarrin, ya, raghima anfu abi dzarrin. Nah, itu ucapan untuk barakallahu fikum menunjukkan barakallahu fikum ya, pengingkaran ya. Gimana Abu Dzar ini? Masa enggak yakin sih? Gitu ya. Nah, rahima anku Abu Dzar. Gimana antum Abu Dzar? Sudah 3 kali saya ngomong. Ya masih enggak yakin juga. Nah, paham ya, kan? Jadi di situ jelas menunjukkan dari riwayat tadi bahwa pelaku zina, pelaku pencurian ya, maling barakallahu fikum. Dan yang semisal dengannya dari pelaku dosa besar, ketika dia mati tetap membawa kalimat la ilaha illallah dalam kondisi muslim ya, maka dia tidak kafir dengan sebab kemaksiatan dosa besar tadi. Paham ya? Nah, ketika dia tidak ada keyakinan menghalalkannya. Paham ya, kawan? Nah, poin yang antum tangkap harus benar. Ya, yang kita bahas tadi. Bahwa pelaku dosa besar itu, barakallahu fikum, tidaklah dikafirkan. Bahwa makna hadis Nabi, tidaklah beriman orang yang melakukan tadi, ya, atau tidaklah dalam kondisi beriman orang yang melakukan dosa besar tadi, itu maknanya adalah iman yang sempurna. Nah, kenapa ditafsirkan seperti itu? Karena ada hadis-hadis lain yang mendukungnya. Kalau yang dimaksud itu bukanlah menafikan iman secara total. Seperti hadisnya Abu Dzar tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, Nabi mengatakan tetap masuk surga walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Ingat ya, poinnya di situ. Tetapi ingat tanbih, jangan sampai salah paham. Wah, berarti ya enggak apa-apa Ustaz ya zina ya. Berarti enggak apa-apa ya maling, enggak apa-apa minum khamar. Nah, itu salah paham. Ya. Barakallahu fikum. Kan kata Nabi pasti masuk surga. Iya. Ya, cuman kan masalahnya masuk itu kita enggak tahu. Iya. Apakah langsung masuk surga atau barakallahu fikum mampir dulu ke neraka? Nah, barakallahu fikum. Ya enggak apa-apalah Ustaz, mampir sebentar. Loh. Dikiranya masuk neraka itu kayak masuk penjara begitu kan? Masih barakallahu fikum ada olahraganya tiap pagi kalau di ILP itu kan, barakallahu fikum dikasih makan 3 kali sehari walaupun lauknya tempe, telur asin, barakallahu fikum ya. Naam, masih bisa karaokean bareng misal barakallahu fikum. Naam. Dikiranya di neraka itu kayak di penjara, barakallahu fikum ya. Naam, ya enggak apa-apalah mampir sebentar. Lu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Naam. Masuk neraka itu 1 detik saja itu barakallahu fikum ya. Naam. Tiada tara bandingannya. Naam. Orang sekali celup saja barakallahu fikum menyaksikan azab neraka atau merasakannya, sudah memori dia tentang hal-hal yang indah ya, hal-hal yang barakallahu fikum naam baik itu hilang. Naam. Azab yang paling ringan di neraka itu apa? Apinya hanya sebatas mata kaki. Iya kan? Tetapi ketika dia menginjakkan itu otaknya langsung mendidih. Barakallahu fikum naam. Ya, api di dunia sepanas apapun belum ada yang sampai seperti itu. Ya, langsung otomatis ketika nginjak langsung otaknya menggelegak. Itu yang paling ringan. Itu baru sedetik. Ya. Nah, ente mau coba masuk neraka? Ya sudah, ya. Nah, itu ada ke tempat orang pandai besi, bara api ya. Sudah kamu nyemplung sana ya, sedetik saja. Nah, kuat enggak kamu? Ya, barakallahu fikum. Nah, jangankan dia nyemplung, masuk tempat pandai besi saja dia sudah gobios keringatnya, wah panas ya, langsung keluar dia. Nah, belum menyentuh bara apinya. Neraka lebih hebat daripada itu. Kok enak ngomong, enggak apa-apalah mampir sebentar Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Iya, itu benar-benar bodoh, barakallahu fikum. Paham? Nah, jadi jangan disalah artikan memahami hadis tadi akhirnya menggampang-gampangkan apa? Dosa besar. Nah, enggak apa-apa kan walaupun mencuri, walaupun berzina, Ya, walaupun minum khamar, Nabi mengatakan pasti masuk surga. Iya, memang. Cuman apa? Kita kan nggak tahu. Tahtal masyiah. Iya, nah. Apalagi kalau sudah barakallahu fikum, ya, perilakunya kayak gitu. Barakallahu fikum, itu sangat-sangat, ya, barakallahu fikum, besar kemungkinannya, barakallahu fikum, naam, orang itu sulit mendapatkan pengampunan dari Allah. Ketika orang itu sudah meremehkan yang namanya dosa. Menganggap enteng yang namanya dosa. Naam. Iya. Taubat itu, barakallahu fikum, akan mudah dan diterima oleh Allah ketika seorang hamba tadi benar-benar merasa apa? Merasa hancur, merasa buruk, merasa jelek, merasa hina, merasa rendah. Itu lebih mudah untuk diterima, ya kan? Nah, kita sajalah. Kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, karena dia memang benar-benar merasa bersalah. Ya. Itu kita lebih mudah untuk memaafkan, ya kan? Daripada orang yang minta maaf kepada kita secara lisan saja, tapi perilakunya kelihatan sekali, dia mengentengkan. Iya. Nah, yang ada justru malah barakallahu fikum jengkel dan kesal, ya kan? Nah, bukan malah kita berkenan untuk memaafkan dia. Barakallahu fikum. Nah, iya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu barakallahu fikum satu dalil, ya, yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tadi tidaklah dikatakan kafir dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ada dalil yang lain yang menguatkannya, barakallahu fikum. Tayyib, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisakran. Utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisakran. Nabi pernah didatangkan kepada beliau seorang pemabuk. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Untuk diadili. Orang ini tertangkap mabuk-mabukan. Dalam sebagian riwayat disebutkan, barakallahu fikum, kana ismuhu Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Entah Abdullah ini adalah nama asli atau nama samaran, ya kan? Abdullah, hamba Allah. Nah, karena ada yang memahami dalam sebagian syarah hadis, dia adalah sahabat An-Nu'aiman, ya, Ibnu Amr. Naam, barakallahu fikum, salah seorang sahabi yang dia adalah sahibu Badr, barakallahu fikum, dan biasa membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Iya. Ada yang membawa ihtimal ke arah sana. Tayyib, wa kana yulaqab himaran. Dia ini lakabnya adalah himar, keledai. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Karena tadi disebutkan dalam syarah, karena perilaku dia, ya, perilaku yang bodoh, di mana terus menerus jatuh dalam barakallahu fikum tindakan dia yang mabuk-mabukan. Ini enggak sekali dua kali orang ini dihukum had, dicambuk, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Fa'amara bidarbihi. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk memukul orang tersebut. Faminna man yadribuhu biyadihi. Sebagian kami ada yang memukul dia dengan tangannya. Ya. Nah, dikampar pakai tangan. Ceprak. Barakallahu fikum. Nah. Waminna man yadribuhu bina'lihi. Sebagian kami ada yang memukul dia dengan sandalnya. Nah, barakallahu fikum, ya. Sandalnya sandal orang zaman dahulu, ya. Barakallahu fikum. Nah, tahu bakiak enggak? Hah? celtak-celtok barakallahu fikum ya. Nah, kalau sandal zaman sekarang swallow ya barakallahu fikum ya. Nah, slow tidak begitu kuat. Wa minna man yadribuhu bi thawbihi. Sebagian kami ada yang memukuli dia dengan bajunya. Ya, jadi dicambuk gitu pakai bajunya. Nah, jadi yang menghukum dia adalah masyarakat. Ada yang pakai tangan langsung ceprak, ada yang pakai sandal. Ya kan? Ada yang pakai baju. Iya, barakallahu fikum. Nah. Ayo. Ya, itu hukuman bagi pemabuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma insarafa. Ya, tatkala semuanya sudah selesai, ya, barakallahu fikum. Naam. Qala rajulun. Ada seseorang di kalangan, ya, masyarakat yang ikut menghakimi, dan itu dengan izin penguasa, ya, Rasul. Nah, jadi bukan hukum massa masyarakat, enggak. Tapi memang itu dengan izin dari barakallahu fikum Nabi. Setelah selesai, ada orang yang nyeletuk. Malahu akhzahullah. Ya, malahu akhzahullah. Nah, barakallahu fikum. Ya, apa orang ini? Semoga Allah menghinakannya. Dalam sebagian riwayat, Allahumma al'anhu. Allahumma il'anhu. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya Allah, laknatlah orang ini. Nah, ma aktsaro ma yu'tabihi. Betapa sering orang ini bikin ulah. Nah, karena enggak sekali dua kali dia ketangkep mabuk-mabukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, saking jengkelnya masyarakat tadi, kok enggak kapok-kapok orang satu ini ya. Sudah di barakallahu fikum hajar sama masa. Siapa tahu dia malu barakallahu fikum. Naam. Tapi ya, terus. Naam, barakallahu fikum. Sampai ada yang melaknat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kondisi seperti itu, Nabi mengatakan la tal'anuhu. Ya, la tal'anuhu. Fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Nah, Nabi mengatakan la tal'anuhu. Jangan kalian melaknat saudara kalian ini. Barakallahu fikum. Fa wallahi maka demi Allah, ma'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Aku tidak mengetahui melainkan saudara kalian ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan la takunu auna asyaitan ala akhikum. La takunu auna asyaitan ala akhikum. Jangan kalian menjadi orang yang membantu setan untuk mencelakai saudara kalian. Di sini barakallahu fikum hakim dan bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, memang orang ini bersalah. Dia sudah dihakimi, dia sudah dihukum. Tapi tadi tidak boleh melampaui batasan dari hukumannya. Kalau sudah yang namanya laknat, itu sudah melampaui batasan. Ya, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi syahid di sini Nabi mengatakan orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Ada pada dia khisalul iman. Karena cinta kepada Allah dan kepada Rasul adalah bagian dari perangai keimanan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan sebab dia mabuk-mabukan tadi, bukan berarti imannya hilang secara total. Paham ikhwan ya? Nah, Dan di situ juga ada barakallahu fikum pelajaran bagi kita, barakallahu fikum na'am, agar kita tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi saudara-saudara kita yang terjatuh dalam dosa besar, ya. Nah, jangan sampai kebablasan. Ingat, mereka itu masih muslim. Di sisi satu, barakallahu fikum, ada unsur barok, ya, sikap bughdun, kita berlepas diri dari perbuatan dia yang buruk. Nah, kita membencinya. Tapi di sisi yang lain tetap ada yang namanya apa? Wala. Ya, bentuk sayangnya kita, bentuk kepedulian kita. Barakallahu fikum. Nah, jadi begitulah sifat yang atau sikap yang tepat. Ya, jadi orang-orang yang ahli ma'asi ini bukan berarti mereka benar-benar dibuang dari masyarakat. Barakallahu fikum. Nah, makanya Nabi mengatakan jangan kalian membantu saudara kalian, jangan kalian membantu setan untuk menghancurkan saudara kalian. Dengan kamu caci maki seperti itu, dengan kamu tinggalkan dia, tidak kamu bimbing, ya dia akan benar-benar menjadi setan dari kalangan manusia. Ya kan? Nah, karena dia merasa tidak ada lagi orang yang respect dengan dia, tidak ada lagi orang yang peduli, semuanya benci, akhirnya dia, ya sudahlah, jadi setan sekalian. Nah, iya. Tapi kalau, barakallahu fikum, masih ada orang-orang yang berusaha untuk membimbing dia, barakallahu fikum, ya, mengarahkan dia, harapannya, barakallahu fikum, iya, dia bisa berubah, di satu saat, barakallahu fikum, dia bisa memilih jalan hidup menjadi orang yang baik. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ini sebenarnya, barakallahu fikum, pelajarannya sangat, ya, dalam, barakallahu fikum, terkait dengan bagaimana kita menyikapi, ya, pelaku maksiat, barakallahu fikum, dalam kehidupan, dalam bermasyarakat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu sedikit penjelasan tentang hadis ini. Barakallahu fikum. Nah, sehingga faedah yang bisa kita ambil dari hadis adalah, yang pertama, annal mu'min, ya, qad yaqa'u fil kabirah, bahwa orang beriman itu mungkin untuk terjatuh dalam dosa besar. Nah, jangankan kita, sekelas para sahabat saja ada yang terjatuh dalam dosa besar. Ya, seperti tadi, barakallahu fikum, ada yang apa? Mabok-mabokan, bahkan ada yang terjatuh dalam zina, Bu, karena di zaman Nabi pernah terjadi yang namanya hukum rajam. Barakallahu fikum. Nah, seperti kasusnya Hatib ibn Abi Balta'ah yang membocorkan, ya, berita penyerangan terhadap kota Ka'bah. Barakallahu fikum. Nah, mereka orang-orang yang mulia. Barakallahu fikum. Nah, bahwa orang mukmin itu mungkin saja dia terjatuh dalam dosa besar. Hanya bedanya orang yang beriman, dia akan cepat untuk kembali, cepat untuk bertobat, cepat untuk beristighfar. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil, annal ma'asi yungqisul iman, bahwa kemaksiatan itu akan bisa mengurangi keimanan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.